ada Ramayana, juga ada Randy Shooting. Siapa dia kalau bukan Gary Mahesa. Selamat siang bro. Iyo bro. Kau yang kan menjadi teman hidupku. Asik bro. Tiada pilihan yang lain selain kamu. Asik bro. Nyoba lama. Kita nanti bareng-bareng lagi bro. Jatuh cinta.